masih dalam asal rabi, asal yang keempat atau asas yang keempat dari dasar-dasar di dalam menuntut ilmu. Nah, al-asas yang keempat adalah bahwasanya ilmu huwa qawlullah wa rasulih wa qawlu as-sahabati ma'al ijma' wal qiyas wal qiyas as-sahih. Ilmu adalah ucapan Allah, ucapan Rasulnya, ucapan sahabat bersama dengan ijma', yakni ijma' para sahabat dan qiyas yang benar, qiyas yang sahih. Nah, berkata al-Mu'allif hafizahullah ta'ala, qala Ibnu Mubarak, berkata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, sami'tu Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah yaqul idza jaa'a 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'ala rasul al-'ain wa idza jaa'a 'ala ashabi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahdaru min aqwalihim wa idza jaa'a 'ala at-tabi'in zahanahum. Kata Imam Ibnu Mubarak, aku mendengar Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya, berkata, apabila datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sami'na wa ta'na, fa'ala al-'ain wa ra'at, wajib atas kepala dan mataku, yakni menerima dan tunduk padanya. Dan apabila datang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kami memilih dari ucapan-ucapan Rasul, yakni memilih dari yang paling kuatnya. Wa idza ja'a min tabi'in, adapun kalau datang dari tabi'in, maka kami mendesaknya, yakni kami kritis. Nah, melihat dari ucapan-ucapan tabi'in. Demikian metode Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Mubarak, bahwasanya beliau pun sangat tunduk terhadap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga melihat menggunakan dalil daripada ucapan-ucapan para sahabat yang terkuat. Nah, adapun dari tabi'in, maka Imam Abu Hanifah yakni sangat kritis padanya. Nah, bahkan menolaknya ketika merasa bahwasanya tidak sesuai dengan apa yang dipahami yang sampai pada beliau rahimahullah. Wa sara alaihi Malik bin Anas al-Asbahi, Imam Dar al-Hijrah rahimahullah wa radhiyallahu anhu wa arda. Demikian pula berjalan di atas metode ini manhaj ini Imam Malik bin Anas, Imam Ahlul Madinah Dar al-Hijrah, semoga Allah merahmati dan meridai beliau. Qala Malik, berkata Malik, waqad dzakara lahu waqad dzukira lahu kitabuhu al-Muwatta, berkata Imam Malik dan telah disebutkan bahwasanya beliau menyatakannya di dalam kitabnya Al-Muwatta. Nah, beliau berkata Malik bin Anas rahimahullah, fihi hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawli sahaba wa tabi'in wa ra'ihim, wa qad takallamtu bi ra'yi 'ala al-ijtihad wa 'ala ma adraktu 'alayhi ahla al-'ilmi bi baladina wa la akhruj 'an jumlatihim ila ghairihi. Nah, dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah bahwa dalam sesuatu yang terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat, ucapannya sahabat, tabi'in, dan ra'yu mereka, pendapat mereka. Dan aku sungguh berbicara dengan ra'yuku di atas ijtihad. Yani kalau aku berpendapat, itu adalah di atas ijtihadku. Wa 'ala ma adraktu 'alaihi ahli al-'ilm di baladina, dan di atas apa yang saya dapati dari ahli al-'ilm, dari para ulama di negeri-negeri kami. Walam akhruj an jumlatihim, dan aku tidak pernah keluar dari mereka kepada yang lainnya, yakni Imam Malik rahimahullah tidak pernah keluar daripada hadis Rasulullah, ucapannya sahabat atau tabi'in, Nah, atau para ulama-ulama yang berada di negeri beliau yang bisa beliau capai. Nah, dan beliau berijtihad dengan yang paling terkuat dari pendapat-pendapat tersebut. Nah, maka ini metode Imam Malik seperti apa yang ditempuh oleh para imam-imam sebelumnya. Demikian pula iltazamahu Asy-Syafi'i rahimahullah. Jalan tersebut ditempuh oleh Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau dan meridainya. Nah, jadi ini dalam rangka beliau menyebutkan para imam untuk menguatkan asas yang keempat ini, bahwa seluruh para imam Ahlussunnah wal Jamaah metode mereka sama, bahwa ilmu itu adalah qaul Allah, qaul Rasul, qaul sahabat ma'al ijma' wal qiyas as-sahih. Bahwasanya ilmu ucapannya Allah dan Rasulnya dan ucapannya sahabat disertai dengan ijma', dan kalau tidak ada terdapat ucapan sahabat maka dengan menggunakan qiyas yang sahih. Nah, maka demikian pula yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam ucapan beliau, al-ilmu tabaqat, ilmu itu bertingkat-tingkat. Nah, ilmu itu bertingkat-tingkat, kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i. Al-ula al-kitab wa sunnah idha sabatat as-sunnah. Al-kitab dan sunnah. Yang pertama adalah al-kitab dan sunnah. Yang kedua, al-ijma' fi ma laysa fihi kitabun wala sunnah. Yaitu kembali kepada ijma' kalau tidak terdapat di dalam Alkitab dan tidak pula di dalam Sunnah. Maka tingkatan yang kedua turun menggunakan ijma'. Ya. Wasalita, tingkatan yang ketiga kata Imam Syafi'i rahimahullah, ayyaqula ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala na'lamu lahu mukhalifan minhum. Yaitu ucapannya sebagian sahabat, sebagian yang pertama adalah ijma', ya, ijma'nya para sahabat atau ijma' kaum muslimin setelah Alkitab dan Sunnah. Yang ketiga adalah ucapan sebagian sahabat, individu sahabat. Kalau tidak ada hal yang menyelisihinya, yakni tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihi ucapan sahabat tertentu, maka Imam Syafi'i menjadikannya sebagai dalil pada tingkatan yang ketiga setelah Alkitab dan Sunnah dan Ijma'. Nah, menggunakan ucapan sahabat kalau selama tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Nah, yang keempat, ar-rabi'ah, ikhtilafu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiya anhum. Ilmu itu adalah perselisihannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah meridainya. Yakni perselisihan di kalangan sahabat, kemudian kita memilih yang terkuat dari perselisihan tersebut berdasarkan ijtihad masing-masing yang mampu melihat dalil. Ya, maka ketika seseorang memegang salah satu dari pendapat tersebut, maka ini termasuk jalan ilmu atau tingkatan-tingkatan ilmu sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, kemudian yang kelima, tingkatan yang kelima, Imam Syafi'i menempuh al-qiyas ala ba'di hadhihi tabaqat, yaitu dengan mengqiyas, melakukan qiyas, yang ini maksud adalah qiyas yang sahih, qiyas yang berjalan di atas qawaid, kaidah-kaidah ilmiah syar'iyah. Nah, maka ini yang paling terakhir. Wala yusaru ila syai'in ghairul kitab wa sunnah wa huma mawjudan wa innama yu'khadhul ilmu min a'la. Nah, kemudian Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah bahwasanya tidak boleh, tidak dibenarkan untuk menuju kepada selain daripada Al-Quran dan Sunnah selama dalil itu masih ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena kewajiban setiap Muslim adalah mengambil ilmu itu dari atasnya, yakni dengan urutan-urutannya tadi. Yang pertama, lihat dulu Alkitab dan Sunnah. Kalau sudah tidak ada dalam Alkitab dan Sunnah, baru kita turun kepada ijma', kalau ada ijma'. Kalau tidak ada ijma', maka kita melihat ucapannya para sahabat. Kalau ada yang berkata, ada yang berpendapat sebagian sahabat dan tidak ada yang menyelisihinya dari sahabat lain, maka kita pegang itu sebagai ilmu. Kalau tidak ada pula ucapannya sahabat, maka yang keempat adalah kita lihat perselisihan. Kalau ada perselisihan di kalangan sahabat. Jadi yang ketiga tadi, tidak ada perselisihan, tapi ada ucapannya sebagai sahabat. Yang tidak diselisihi yang lainnya. Yang keempat ini, perselisihan di kalangan sahabat. Nah, maka kita lihat yang terkuat. Dan yang kelima, kalau tidak ada perselisihan di kalangan sahabat pun dalam perkara itu, maka kita gunakan kiat yang sahih. Kiat yang sahih ini tingkatan tabaqah-tabaqah yang harus ditempuh menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, dan ini disetujui oleh para imam. Nah, ini disetujui oleh para imam dan termasuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya, sebagaimana yang diucapkan oleh penulis di sini, wa huwa nahaja Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu wa ardhah. Dan ini yang ditempuh oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Nah, beliau sebagaimana dalam ucapan beliau, qala Ahmad bin Hanbal ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal berkata, rahimahullah, idza kana fil mas'alati 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam hadithun lam na'qud fiha biqauli ahadin min as-sahabah wala min ba'dihim khilafahu. Nah, apabila dalam satu masalah terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Imam Ahmad, maka kami tidak mengambil ucapan seorang sahabat pun. Kalau ada hadis yang bertentangan, misalnya ada hadis, kemudian hadis ini sahih, ada ucapan sahabat yang bertentangan dengan hadis tersebut, tentu kita tidak mengambil ucapan sahabat, tapi kita mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini metode Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Lebih-lebih orang yang setelahnya, setelah sahabat. Ya. Lebih-lebih setelah sahabat menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min babil aula kita tidak terima. Ya, jangankan setelah sahabat, sahabat pun kalau menyelisihi hadis Rasulullah maka kita tidak menerimanya. Nah, seperti misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwasanya kawin mut'ah nikah mut'ah itu boleh, ya, dan berlaku terus, padahal hadis Rasulullah SAW menyatakan dihapus hukum tersebut ila yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, maka hadis itu belum sampai kepada sahabat Ibnu Abbas, ya. Dengan ijtihad beliau berpendapat terus dengan bolehnya nikah mut'ah, maka kita tidak menerima ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Demikian pula Ali bin Abi Thalib, ya, ijtihad beliau di dalam melakukan apa, membakar, ya, Ibnu Sabah yang mengatakan bahwasanya Ali beliau adalah Tuhan Rob, ya, maka dibakar dengan ijtihad beliau, diselisihi oleh sahabat Ibnu Abbas yang mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak boleh menyiksa dengan api kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau kita mendapatkan ucapan sahabat bertentangan dengan hadis, maka kita menolaknya. Yang kita pakai adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kemudian kata beliau, wa idza kana fil mas'ala an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaul mukhtalif nakhtaru min aqawilihim wa lam nakhruj an aqawilihim ila qawli ghairihim. Apabila dalam satu masalah ya pada diri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ada qaulun mukhtalaf yang lebih benar, ada qaulun mukhtalafun, ada ucapan yang diperselisihkan dari sahabat Rasulullah. Jadi dalam satu masalah ucapannya sahabat itu berselisih, berbeda satu dengan yang lainnya. Maka naftaru min aqawilihim, kami memilih dari ucapan-ucapan para sahabat tersebut, dipilih yang terkuat. Walam nakhruj an aqawilihim ila qawli ghairihim, dan kami tidak keluar dari ucapan-ucapan mereka kemudian mengambil ucapan yang lainnya. Yani saking Imam Ahmad rahimahullahu taala berpegang teguhnya dengan ucapan para sahabat. Nah, sampai beliau menyatakan di dalam perselisihan sahabat itu mereka Imam Ahmad tidak keluar ya dan dari ucapan mereka kemudian kepada ucapan yang lain, tetapi memilih ucapan sahabat dari ucapan sahabat tersebut yang terkuat. Dipilih yang terkuat. Nah, ya mungkin kalau ada satu masalah ada tiga ucapan, dua ucapan sahabat yang berbeda, terus ada ucapan yang ketiga, pendapat yang ketiga yang bukan dari sahabat, maka Imam Ahmad rahimahullah hanya memilih dari pendapatnya sahabat, apakah pendapat yang pertama atau yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga di yang bukan sahabat, maka tidak diambil oleh Imam Ahmad rahimahullah. Nah, ini tentunya laisa ala islah ya, karena bukan di atas pengutlakan, tetapi ini metode asal manhaj beliau rahimahullah taala. Nah, akan tetapi yang benar adalah bahwasanya siapapun yang mengucapkannya kalau lebih sesuai dengan dalil, dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang kita pegangi, yang itu yang kita terima. Sekalipun itu ucapannya dari tabi'in. Nah, dari tabi'in rahimahullah, kalau lihat lebih kuat dan lebih dekat kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka itu yang kita pegangi. Nah, akan tetapi suatu hal yang nadir, suatu hal yang sangat jarang pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kultur, secara banyak, dengan jumlah yang banyak dan juga dengan pendapat yang banyak, itu menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Akan tetapi kita katakan bahwasanya para sahabat kalau melakukan kesalahan itu sedikit kesalahannya. Nah, sedikit kesalahannya yang berbeda dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kebanyakannya sesuai dengan Alkitab dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dilanjutkan oleh muallif hafizahullah, wa idza lam yakun fiha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la 'anil sahaba qaulun nastaru min aqwali tabi'in. Kemudian masih dalam ucapan Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad melanjutkan ucapannya, apabila tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ucapan pun, tidak pula dari sahabat, maka kami memilih ucapannya tabi'in. Jadi ini cara berurutannya. Rasulullah, sahabat, kemudian tabi'in. Nah, demikian pula pendapat Imam Muhammad bin Hasan Syaibani rahimahullah. Nah, Muhammad bin Hasan adalah kawan daripada siapa? Imam Abu Hanifah. Kawan dari Imam Abu Hanifah. Beliau menyatakan, "Wa man kana 'aliman bil kitab was sunnah wa bi qawli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi mastahsana fuqaha'ul muslimin wasi'ahu an yajtahida ra'yahu fi ma quliya bihi wa yaqdi bihi wa yudhihi fi salatihi wa qiyamihi wa hajjihi wa jami'i ma amara bihi wa nuhiya an fa idza ijtahada wa nadhara wa qala ala ma asbaha walam ya'lu walam ya'lu wasi'ahu al-'amalu bidzalik wa in akhtha alladhi yanbaghi an yaqula bihi. Naam, berkata Imam Muhammad bin Hasan rahimahullah bahwa barang siapa yang alim terhadap Al-Kitab dan Sunnah, yakni berilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah, berilmu terhadap ucapannya para sahabat, berilmu tentang istihsanatnya para fuqaha al-muslimin. Istihsanat ini adalah sesuatu yang dianggap baik, yang dilihat itu sebagai satu kebaikan oleh para fuqaha dengan ijtihad. Ya. Maka barang siapa yang berilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah, berilmu tentang ucapan sahabat, berilmu tentang sesuatu yang dianggap baik oleh para fuqaha, yang diistilahkan dengan istihsanat, nah, yakni tidak ada dalil, tetapi dianggap itu sebagai sesuatu yang baik oleh para fuqaha. Biasanya ini dalam masalah masalah al-mursalah, kemaslahatan-kemaslahatan yang terkirim, yang tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in, dan berkembang di zaman mutaakhirin. Nah, kalau kita paham, ya, seseorang bisa memutuskan, menghukumi bahwa itu sesuatu yang baik, tentunya dengan ilmu. Ya. Nah, maka kalau seseorang itu berilmu dalam semua perkara tersebut, Alkitab, Sunnah, ucapan sahabat, istihsanatnya para ulama, maka boleh dia berijtihad dengan ra'yunya. Boleh berijtihad dengan ra'yunya dalam perkara yang memang dianggap kuat. Boleh dia mengambil keputusan dengan ilmunya tersebut, lalu melaksanakannya di dalam sholatnya, puasanya, hajinya, dan seluruh apa yang diperintahkan dan yang dilarang darinya. Nah, kalau orang tadi berijtihad, yakni orang yang alim tadi, berijtihad dan memandang, ya, kemudian mengkiaskan sesuatu tersebut dengan kias yang apa? Waqasa ala ma asbahahu. Nah, dia mengkias yang lebih sesuai. Walam ya'lu. Apalah ya'lu? Nah, dia mengkias dengan yang kias yang sahih, yang mirip, maka wasi'ul amal bidzalik. Boleh orang itu untuk beramal dengan yang demikian ini. Karena dia adalah mujtahid, mencapai tingkatan mujtahid. Nah, pantas untuk dia melakukan kias. Ya, karena dia tidak mendapati Alkitab, Sunnah, ucapan sahabat. Nah, maka yang seperti ini boleh dia beramal dengan ijtihadnya. Wa in akhta alladhi yanbaghi an yaqula bihi, sekalipun pada akhirnya ternyata dia salah. Ya. Pada akhirnya ternyata ulama alim tersebut melakukan kesalahan. Maka yang seperti ini mendapatkan apa? Satu pahala. Ya, karena dia mujtahid. Dia mujtahid, bukan muqallid. Nah, kesimpulannya bahwasanya Imam Muhammad bin Hasan juga memiliki metode manhaj di dalam ilmu, yaitu dengan tahapan-tahapannya, dengan tingkatan-tingkatannya yang telah disebutkan oleh para imam-imam sebelumnya. Juga beliau menyatakan ada ilmu ala arba'ati awjuh, ilmu itu di atas empat sisi, di atas empat perkara. Nah, yang pertama, maka nafi kitabillah an-natiq wa ma asbahahu, apa yang terdapat di dalam kitabullah dan yang menyerupainya. Ya, jadi kalau ada di dalam kitabullah yang berucap akan satu perkara, maka itu adalah ilmu yang harus didahulukan, karena dia Al-Qur'an kitabullah. Wa ma kana fi sunnati Rasulillah al-ma'thura wa ma asbahahu wa ma asbahaha. Dan yang kedua, apa yang terdapat di dalam sunnah Rasulullah yang ma'thur, yakni yang waris, yang terdapat di dalam sunnah Rasulullah yang sahih dan yang semisalnya. maka itu adalah ilmu. Nah, di sini bukan maksudnya sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin dengan apa menggunakan dalil dari sahabat, ya, Mu'adz bin Jabal, ya, ketika beliau ditanya, ketika diutus di Yaman, dengan apa untuk memutuskan perkara, beliau menyatakan dengan Alkitab. Kalau engkau tidak mendapati dalam Alkitab, dengan sunnah. Ya, kalau engkau tidak mendapati dengan di dalam sunnah, maka aku beri jentikan dengan ra'yu. Dengan ra'yu. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di sini dijadikan dalil oleh sebagian fuqaha bahwasanya tingkatan-tingkatan adillah itu Alkitab. Jadi mencari dulu dalam Al-Qur'an. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, baru mencari dalam hadis. Nah, ini kekeliruan. Dan ini kesalahan yang berat. Nah, kesalahan yang besar karena memisahkan Al-Kitab dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam melihat satu masalah tidak boleh memisahkan antara Al-Qur'an dan sunnah. Tetapi secara bersamaan dalam satu masalah kita melihat di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru kalau tidak ada, kita kembali kepada ucapan sahabat. Sama juga demikian. Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin pula kita terpisah dari ucapannya, pemahamannya para sahabat. Jadi tiga hal ini sangat terkait. Nah, sangat terkait. Tidak benar kalau dengan tahapannya Alkitab terlebih dahulu, kemudian tidak melihat sunnah, tidak melihat ucapan sahabat. Nah, akan tetapi secara bersamaan dalam setiap satu masalah, secara bersamaan semuanya kita lihat. Nah, ya, baru kemudian kalau misalnya ada pertentangan, nah, menurut jangkauan seseorang alim ternyata pertentangan antara Al-Quran dan sunnah menurut jangkauannya, padahal yang hakikatnya tidak akan mungkin ada pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka kalau secara zahir, ya, menurut jangkauan seseorang berbeda antara Al-Quran dan Sunnah, nah, dan ini tidak mungkin, ini sesuatu yang tidak mungkin, maka kemungkinannya mungkin hadisnya lemah, ya, bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin penafsiran ayat tersebut yang keliru. Nah, al-muhim bahwasanya tingkatan-tingkatan ilmu itu adalah Alkitab, kemudian sunnah Rasulnya, kemudian ijma'nya para sahabat atau ucapannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat kata Imam Muhammad bin Hasan, wa kadzalika mahtalafu fihi la yakhruj an jami'ihi la yukhriju an jami'ihi fa in awqa al ikhtiyar fihi ala qawlin fa huwa ilmun taqisu alayhi wa ma ashbarahu. Naam, demikian pula apa yang berselisih di dalamnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dibenarkan seseorang untuk keluar dari mengambil ucapan yang lainnya, ya, keluar dan mengambil, meninggalkan seluruh sahabat tersebut dan mengambil ucapan yang lainnya lah, ya. Fa in awqa al ikhtiyar fihi ala qaul, jika seseorang itu memilih salah satu ucapan dari perselisihan sahabat tersebut, maka itu adalah ilmu, itu adalah satu ilmu yang boleh dia menggunakannya. Nah, yang boleh dia menggunakannya, yakni mengamalkannya, karena itu adalah bagian dari ucapan para sahabat. Adapun wa mastahsanahu 'ammatu fuqaha'il muslimin wa ma asbahu wa kana nadhiran lahu. Nah, dan yang kelima kata Imam Muhammad bin Hasan, yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh para umumnya fuqaha kaum muslimin, istihsanat yang tadi yang kita sebutkan, istihsanat wa ma asbahu wa kana nadhiran lahu, boleh mengambil istihsanat dari fuqaha dan fuqahanya kaum muslimin, ya boleh kita menggunakannya kalau memang sudah tidak mendapatkan Alkitab, Sunnah, Sahabat, maka kita menggunakan istihsanat para ulama. Nah, yo, biasa pengumuman. Anda lupa masih. Nah, setengah delapan nih. Baik. Nah, pas terakhir. Jadi kesimpulannya bahwasanya yang terakhir adalah boleh menggunakan istihsanat sesuatu yang dianggap baik oleh para ulama atau yang disebut dengan masalih al-mursalah. Nah, kemudian yang terakhir kata Imam Muhammad bin Hasan, wala yakhruj al-ilm an hadhihi al-wujuh al-arba'ah. Ilmu itu tidak keluar dari sisi-sisi yang empat ini. Ilmu tidak keluar dari sisi, empat sisi ini. Yang pertama Alkitab, yang kedua Sunnah, yang ketiga ucapan para sahabat, yang keempat istihsanatnya fuqaha. Nah, istihsanat al-fuqaha. Wallahu ta'ala alam bisawab, insyaallah ta'ala kita cukupkan karena waktu salatul isya telah masuk. Nah, maka kita akhiri dengan kafarat majelis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.